ini. Wajah lembut bagaikan sutera, ingin hatinya ku miliki, apakan terdaya, adakah kan terdaya milik siapakah hati ini. Bagai berkurun lama kesepian, ingin aku mencurahkan kasih kepada yang sudi, adakah ia sudi? Lama telah ku impikan gadis sepertinya, mengisi taman hati kepada yang sudi, adakah ini?